Buat anda-anda semuanya, buat para sahabat-sahabatku, buat Irek Community juga bareng New Palapa di sini. Kali ini langsung saja bareng New Palapa. Tembang yang keselanjutkan. Aku berjanji dalam hati kecilku, Nur Lela, percayalah, Nur Lela sayang. Kau milik siapa?